Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki kajian Bulughul Maram, ada sedikit faedah yang berguna besar manfaatnya buat kita, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Abdurrahman Ibnu Ghunm bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, man qala qabla an yansarif wa yathniya rijlaih min salatil maghribi wa subh la ilaha illallah wahdahu la sharika lah awul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumid wa huwa ala kulli shay'in qadir ashra marrat kutiba lahu bi kulli wahidatin ashru hasanat wa muhiyat anhu ashru sayyiat wa rufi'a lahu ashru darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan minasy syaithanir rajim wa lam yahil li dzambin an yudrikahu illa syirk wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafdhuluhu yaqulu afdhala mimma qal rawahu Ahmad. Di riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman bin Ghunm, Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang mengucapkan ini sebelum dia pergi dari tempat sholatnya, dia ucapkan dalam keadaan dia masih duduk melipat kakinya setelah sholat, yaitu seusai sholat maghrib dan seusai sholat subuh. Diucapkan seusai sholat maghrib dan seusai sholat subuh. Artinya dibaca setelah zikir-zikir wirid yang ma'ruf. Setelah subhanallah istighfar, subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian ayat kursi. Dibaca ini di setelah subuh dan maghrib, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dibaca 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka keutamaannya Rasulullah sebutkan, tercatat baginya pada setiap ucapannya 10 kebaikan. Dia mengucapkan 10 kali ya berarti tercatat baginya 100 kebaikan. Karena la ilaha illallah sampai akhir ini dibaca 10 kali, pada setiap satu kalinya tercatat 10 kebaikan baginya. Tercatat baginya 10 kebaikan, terhapus pada setiap kalinya baginya 10 kejelekannya, dosa-dosanya. Setiap kali dia ucapkan, dan itu 10 kali, maka 100 kejelekan atau dosanya terhapus. Wa rufi'a lahu ashru darajat, dan terangkat baginya pada setiap kali dia ucapkan 10 derajat. Berarti terangkat baginya 100 derajat. Dan zikir ini pula berarti baginya pelindung dari setiap kejelekan, melindungi dia, menjaganya dari segala yang tidak dia inginkan, apapun itu. Dan juga pelindung, menjaga dia dari kejahatan atau godaan syaitanur rajim. Demikian pula Rasulullah sebutkan, tidak halal bagi dosa untuk menghancurkan dirinya kecuali syirik. Artinya dosa apapun itu selama itu bukan syirik kepada Allah, tidak akan mungkin menghancurkan dan membinasakan hamba tersebut yang membaca ini. Ini fadilah besar. Demikian pula keutamaannya Rasulullah sebutkan bahwa di hari itu dia adalah orang terafdal yang melakukan amalan saleh, kecuali ini tidak ada yang lebih afdal dari dia amalannya, kecuali orang yang melebihi dia. Ini mengucapkan ini juga sama seperti dia dan melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, sehingga dengan itu lebih dari dia. Tapi selama orang tidak membaca apa yang seperti yang dia baca ini, tidak ada yang akan lebih afdal dari dia. Hadis dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhib. Sehingga ada 7 fadilah yang Rasul sebutkan terkait doa ini. Pada setiap kali pengucapannya tertulis baginya 10 kebaikan, terhapus baginya 10 kejelekan, terangkat untuknya 10 derajat, dan itu menjadi pelindung dia dari segala yang tidak dia inginkan, pelindung baginya dari syaitonir rajim, dan tidak ada dosa yang bisa menghancurkan dia selain syirik, dan dia orang yang paling afdal amalannya kecuali yang mengamalkan lebih afdal dari dia, dan dia amalan yang ringan, walhamdulillah, bukan suatu yang berat, bukan amalan yang besar yang sulit untuk diucapkan. Maka seyogyanya mukmin maupun mukminah tidak meninggalkan bacaan ini. Mukmin lelaki ya di masjidnya seusai subuh dan maghrib. Mukminah wanita bisa membaca ini di rumahnya, di tempat dia sholat, dia baca apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Karena umum bentuknya, tidak hanya bagi yang di masjid, tapi siapa saja yang membaca ini setelah maghrib dan setelah subuh sebelum dia pergi dari tempatnya. Maka berusahalah kita untuk mengamalkan ini, tidak banyak waktu untuk membacanya, sesibuk apapun, sepadat apapun acara yang kita punya, jangan tinggalkan ini. Ucapan ringan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil ingat apa yang Rasul janjikan dari keutamaan-keutamaan 7 tadi bagi yang membacanya. Selain daripada itu, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, seorang mukmin jika terbiasa membiasakan dirinya dengan zikrullah, yakni tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan semisalnya, kalau dia membiasakan dirinya sering dan selalu membaca wirid-wirid yang ada di dalam sunnah seperti ini, itu akan memberikan baginya tafrij al-kurubat, melapangkan kesempitannya, problem yang dia hadapi, kesulitan, kesusahan yang dia hadapi akan dilapangkan, akan diringankan bebannya. Wa taisir umurihi, dan juga akan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan masing-masing orang ada saja urusan dan hajatnya, ada saja kurubat, problematika kehidupan yang dia jalani, ada saja yang dihadapinya, ini itu. Zikrullah, seperti bin Baz sebutkan, banyak membantu untuk dilapangkan dan dipermudah segala urusan dan bahkan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Maka itu beberapa fadilah dan keutamaan zikrullah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Adalah amalan ringan, tapi banyak yang melalaikan dan melupakannya dalam keadaan banyak masalah yang mereka hadapi, menumpuk problem yang mereka jalani, serta banyaknya hajat dan urusan dia. Bagaimana dia ingin dibantu oleh Allah, diringankan dan dimudahkan urusannya, kalau dia sendiri tidak melakukan asbab. Ini asbab yang Allah syariatkan untuk dimudahkannya urusan-urusan dia. Selain kita tahu syaitan dan makruh, dua. Syaitan di satu sisi selalu mengintai untuk menggoda dan merusak Bani Adam. Di sisi lain makruh, hal-hal yang dibenci oleh manusia. Artinya tidak dia inginkan, kejelekan yang tidak dia harapkan itu terjadi padanya, tidak dia harapkan itu dia lihat, tidak dia harapkan itu dia dengar, tidak dia inginkan itu dialami olehnya. Masing-masing orang ingin itu. Siapa yang mau makruh? Permasalahannya asbab syar'i. Apa yang dia jalani untuk terhindar dari semua itu? Kalau asbab duniawi, mungkin orang haris, cukup antusias. Asbab hissi atau duniawi, kalau itu misalnya dalam perjalanan, asbab-asbab hissi dia jalani, dia jaga betul mobil, dia tidak ingin bannya gundul misalnya, asbab supaya dia selamat, remnya dia cek bagus pakem, apalagi sabuk pengaman dia pasang, rambu-rambu lalu lintas tidak dia langgar, bagus. Itu semua asbab hissi, duniawi, agar tidak menimpa kamu sesuatu yang tidak kamu inginkan, kecelakaan, nasallallahu alaihi, dan semisalnya. Seperti itu asbab. Dan ini lebih penting lagi asbab syar'i yang disyariatkan untuk kita seorang mukmin, mukminah. Bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dijaga dan diamalkan sebagaimana Rasul ajarkan. Baik. Kembali kepada Bulughul Maram, bab ke-13, Hafidz sebutkan salatul khauf. Babu salatil khauf, bab tentang salat dalam keadaan takut. Mukminin dalam keadaan ketakutan. Ini Allah isyaratkan dalam Al-Baqarah 239, fa in khiftum, farijalan au rukbana. Kalau kalian takut, dalam keadaan takut, maka hendaklah itu kamu lakukan baik dalam keadaan kamu berjalan ataupun dalam keadaan kamu berkendara, mengendarai onta, kuda, mobil dan semisalnya. Juga di dalam An-Nisa 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan jika kamu bersama mereka menegakkan sholat, maka sekelompok dari mereka hendaklah sholat bersamamu, ila akhiril ayat. Isyarat di dalam Quran tentang disyariatkannya adanya sholat al-khawf, sholat dikala mukminin itu dalam keadaan takut. Sholatul khawf, sholat khawf, sholat takut atau dalam keadaan takut. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Sholat itu mudhaf, khauf mudhaf ilaih. Sholat itu yang disandarkan, al-khauf yang disandari. Ma'ruf dalam bahasa Arab dalam nahwu, mudhaf mudhaf ilaih, babul idhofa. Yang dikehendaki di sini idhofa, penisbatan sesuatu kepada sebabnya. Artinya khauf itu sebab tentang adanya hukum-hukum terkait sholat ini. Sebabnya adalah ketika ada rasa takut. Hal ini mengajak kita untuk mengenali lebih lanjut masalah idhofa, penisbatan ini dalam bahasa Arab, ketika sesuatu dimudhofahkan, diidhofahkan. Idhofa itu apa bahasa Indonesia-nya, saya enggak paham karena keterbatasan ilmu saya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan ini rumah, kalau idhofa kamu katakan rumahnya Ahmad atau rumah Ahmad, berarti Ahmad itu mudhof ilaih, rumah itu mudhof, dia yang disandarkan, Ahmad yang disandari. Artinya itu rumah disandarkan kepada Ahmad, milik si Ahmad. Begitu. Nah, idhofa dalam fikih, dalam hukum, itu ketika kepada sebab, bisa jadi dilihat dari asalnya, hukum asalnya, atau terkadang dilihat dari sifatnya. Ketika kita mengatakan sholatul kusuf, sholat gerhana, ketika terjadi gerhana, artinya ini dilihat dari sisi apanya, asal dan sifatnya. Dia dari sisi asal, hukum asal dan sifatnya. Artinya asal sholat ini ada ketika karena ada gerhana. Sehingga kalau bukan karena gerhana, tidak disunahkan sholat gerhana ini, sholatul kusuf. Selain daripada itu, sifat sholat ini juga tersendiri, beda dengan sholat-sholat yang lain. Maka penisbatan sholat kepada gerhana, sholatul kusuf, yang dikehendaki asal pensyariatannya, ini ketika ada gerhana, dan juga sifat tata cara pelaksanaannya, seperti apa sholat gerhana itu. Begitu pula ketika misalnya kita mengatakan sholat tahiyatul masjid, sholat masuk, ketika masuk masjid, ini juga dari asbab, sebabnya. Artinya sholat ini disyariatkan, disunahkan karena sebab kamu masuk masjid. Maka disyariatkan kamu sholat dua rakaat sebelum duduk. Kembali kepada bab sholatul khauf, ini kembalinya kepada sifatnya. Bagaimana tata cara sifat pelaksanaan sholat ketika dalam keadaan takut. Beda dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hanya dilihat dari sisi asalnya. Sebab disyariatkannya sholat itu, sebab asalnya karena kamu masuk masjid. Sifatnya gak ada beda, sama seperti sholat sunnah yang lain, tahiyatul masjid. Adapun ini sholatul khauf, asalnya ma'ruf, tetapi yang menjadi pembeda adalah sifatnya. Karena akan kita pelajari nanti bagaimana dijelaskan, tata caranya gak sama dengan sholat-sholat layaknya kita dalam keadaan aman, tenang. Di dalam bab sholatul khauf ada beberapa syarat yang fuqaha sebutkan untuk orang itu mendapat rukhsah, mendapat keringanan, boleh melakukan sholat dengan tata cara sholat khauf. Karena betul-betul beda tata caranya dengan sholatnya kita layaknya setiap hari. Yang ini maju, yang ini nanti mundur, ini ikut sujud, yang ini masih berdiri. Bahkan dalam keadaan memegang senjata. Ketika keadaan betul-betul darurat, genting musuh sedang menyerang, tetap sholat harus ditegakkan. Cuman dengan tata cara khusus, gak seperti kita layaknya sholat tiap hari. Berarti ini kan keringanan hukum dari Allah. Rukhsah. Diringankan hukum sholat ini bagi kaum mukminin. Untuk mendapat hukum keringanan sholat ini, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Antara lain syarat pertama yang ulama sebutkan, peperangan yang dijalani oleh mukminin untuk mendapatkan rukhsah sholat ini harus peperangan yang mubah. Peperangan yang mubah, bukan peperangan yang haram. Kenapa? Karena kalau itu peperangan haram, tidak sah mereka melakukan sholat khauf padanya untuk ngambil keringanan yang Allah berikan. Karena peperangan gak semuanya mubah, apalagi syar'i. Gak semua peperangan, padahal di situ taruhannya nyawa, darah, kehormatan, harta benda, dan lain-lainnya. Cuman tidak semua peperangan itu menjadi peperangan yang mubah dan jihad syar'i. Bisa jadi itu peperangan haram. Ketika mereka misalnya saja perang itu hanya karena kesukuan, hanya karena kedaerahan, hanya karena fanatisme golongan atau ras tertentu dan semisalnya, terjadi percekcokan, terjadi ini, atau mungkin itu fanatik klub tertentu, banyak terjadi. Nah, atau mungkin karena fanatik sekolahannya atau apa saja sudah. Alometer yang bermacam-macam. Perang terjadi. Der. Senjata diangkat. Bom dan lain sebagainya. Perang mencekam suasana. Nyawa jadi taruhan. Perang namanya perang. Tapi itu perang haram. Yang tidak disyariatkan dan tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan dalam agama. Maka tidak boleh menggunakan hukum rukhsah keringanan sholat al-khawf. Ini syarat pertama. Peperangan itu harus peperangan yang mubah. Makanya diringankan oleh Allah hukumnya untuk sebagai rahmat bagi mujahidin yang berperang fisabilillah. Karena mereka perang di jalan Allah, membela agama Allah, dikasih keringanan oleh Allah hukum-hukumnya. Serupa dengan ini, seperti hukum memakan bangkai bagi seorang musafir. Dia safar jauh, kehabisan bekal. Dia mungkin tersesat di tengah gurun pasir misalnya, atau di atas gunung sana. Mungkin saja, sangat mungkin bahkan. Atau di tengah hutan, bekalnya habis atau jatuh, hilang, tersesat. Bagi para pendaki gunung misalnya, kedinginan yang luar biasa, entah berapa derajat sudah di ujung gunung sana. Terus bagaimana? Dia kelaparan. Ada di depan dia bangkai. Dalam keadaan lapar sangat, dia ngelihat ada bangkai ayam, ada bangkai apa misalnya, kambing kah, rusa. Bangkai haram. Tetapi diberi keringanan oleh Allah bagi orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan safar semacam itu, untuk memakan bangkai demi menjaga kelangsungan hidupnya. Supaya dia gak mati kelaparan. Apalagi di situasi dingin seperti itu. Gak ada kalori, gak ada protein yang dia makan, bisa cepat mati. Ada daging masya Allah di depannya, tapi bangkai. Nah, sama para ulama sebutkan, boleh dia memakan bangkai agar hidupnya terjaga, tetapi dengan syarat safar dia tersebut harus safar yang halal, mubah, bukan safar yang haram, bukan safar yang haram, safar yang pada perjalanan itu dia niatnya sudah jelek dari awal, atau melakukan perkara yang haram yang dilarang oleh Allah. Dia safar ke sana untuk berduaan misalnya dengan pasangannya, bukan istrinya. Haram safar tersebut. Dia safar ke sana untuk melakukan ritual-ritual syirik, na'udzubillah. Haram safar tersebut. Kok subhanallah, kehabisan bekal dan tadi mendapati bangkai. Apakah kemudian orang berdalih dihalalkan dalam keadaan seperti ini makan bangkai? Tidak. Kenapa? Safar musafar haram. Karena hukum ini rukhsah, keringanan dari Rabbul Alamin. Namun bagi hambanya yang menjalani safar, yang safarnya safar mubah. Safar mubah yang diperbolehkan. Sama seperti itu pula mereka sebutkan sholat. di qasar, di jamak. Mereka sebutkan selama safar mereka itu safar mubah. Adapun dia safar untuk kemaksiatan, safar haram, kemudian ikut ngambil rukhsah, ini kan safar. Tak sholat dua rakaat aja dan tak jamak antara zuhur isya, zuhur isya, zuhur asar, maghrib isya, enggak boleh. Karena safar musa'at itu safar haram. Keringanan ini bagi mereka yang safarnya safar mubah. Boleh baginya untuk safar. Safar yang tidak melanggar, tidak menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada sholatul khauf, maka disyaratkan pula di sholatul khauf boleh kalau peperangan itu peperangan yang mubah. Dan perang, karena itu perkara besar, taruhannya nyawa, kehormatan, harta, makanya yang berhak berbicara adalah ulama, a'immah, rasikhun fil ilm, yang mumpuni betul matang dalam ilmu. Bukan orang-orang bodoh yang jahil baru belajar dan masih muda gampang-gampang fatwa jihad, perang di sana, tuh kaum muslimin dibantai di sana, ada tragedi di sana, ya Allah perang fisabilillah, fatwanya siapa? Siapa yang nyuruh? Taruhannya nyawa kamu ke sana. Di Syria terjadi pembantaian, tragedi berdarah, nyawa di sana terjadi, di Palestina terjadi. Enggak sembarang orang boleh berbicara karena nyawa urusannya. Tidak semua peperangan menjadi peperangan yang mubah. Perlu adanya fatwa dan bimbingan ulama-ulama yang mumpuni ilmunya untuk menentukan apakah itu jihad syar'i, peperangan yang mubah, ataukah itu fitnah, pertumpahan darah dan tidak ada jihad di sana. Kembali kepada bab kalau dikatakan peperangan yang dibolehkan salatul khauf padanya peperangan mubah, ada satu gambaran di mana peperangan itu mubah dari satu sisi tapi haram dari sisi lain, yang diistilahkan antara mudafi' dengan muhajim. Beda antara pihak penyerang dengan yang membela diri. Misalnya muslimin diserang oleh muslimin lain karena kejahilan, karena fitnah dan ini. Tapi dalam keadaan mereka enggak salah yang diserang ini. Mereka berada di suatu kampung, ada suatu desa, suatu kota, suatu negeri diserang, perang. Maka mereka membela diri sekarang untuk terselamatkan nyawa dan kehormatannya. Perang ini memang asalnya bukan perang yang mubah, wong sesama muslim perangnya. Tapi di satu sisi pihak yang diserang terzolimi, mazlum. Dia punya udzur membela diri. Maka bagi mereka yang diserang, yang terzolimi, boleh melakukan sholat al-khauf. Karena dia ma'dzur dan peperangan dia mubah, membela diri. Tapi dari pihak lain, karena dia zalim memulai dan dia yang menyerang, tidak boleh bagi dia untuk sholatul khauf. Ini akan kita ketahui ketika terjadi peperangan seperti dengan Khawarij. Perang dengan Khawarij atau Bughat, pemberontak. yang mau kudeta kepada pemerintah. Ironisnya pihak Khawarij, teroris ini, pemberontak ini juga Muslim, notabene Muslim. Mereka teriak-teriak Allahu Akbar dan La ilaha illallah, menegakkan khilafah dan lain sebagainya. Muslim dia. Terjadi peperangan, kontak senjata. Dengan Muslim juga, TNI-nya Muslim. Atau mungkin polisi yang terlibat, Muslim. Nyawa urusannya sekarang. Bagi pihak yang memerangi teroris Khawarij, atau para pemberontak itu, pihak yang benar pemerintah Muslim. Maka boleh baginya melakukan sholat Al-Khawf. Para Khawarij, para teroris, para pemberontak tersebut tidak boleh untuk melakukan sholat Khawf. Tidak ada udzur bagi mereka, karena mereka bughat, menentang dan melawan pemerintah yang ada. Sebagian orang mungkin tidak membedakan, sehingga bingung ketika berhadapan dengan mereka kontak senjata. Ya apa mau kami tembak, mau kita ini? Sana teriakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah dan semisalnya. Mereka diperangi bukan karena mereka kafir, mereka Muslim, tetapi karena pemberontakannya, karena mereka bangkang dan melawan kepada pemerintah yang sah syariat, menganjurkan untuk diperangi memang orang-orang seperti itu. Demi terjaganya keamanan, stabilitas negara, dan kaum muslimin yang lain. Kalau enggak akan banyak jadi korban, banyak pihak yang terzalimi, seperti yang terjadi. Ketika dibiarkan mereka beraksi, bikin pemboman dan lain sebagainya. Al-Muhim itu mukaddimah terkait sholatul khauf. InsyaAllah kelanjutannya untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallam.